Bien aku tahu kelangan ganti saiki isih kelingan kowe sing tak anti-anti bebrayan tekane pati cepulin belenjani janji kape iki marko kahana beni sonyukupi kebutuhan aku kerja esok sore nanging koe sambat bae jarene palungan kiri opo pancen wes nasibku kutu pisahan karo sliramu caremu arep nompo opo anane nanging nyatane tresnaku mbok sepelene kowe ngerteni kape mung titipane Gusti senajan ati kowe sepura ngandeling noning ibadah Gusti sing paringi berkah senajan balungan kere ora kendo nyambut gawe senajan dalan ra alus sing penting wani terus kape iki merko sonyo kupi kebutuhan aku kerja esok sore nanging kowe sambat bae jarene palungan kiri opo pancen wis nasibku pisahan karo sliramu jaremu arep nompo opo anane nanging nyatane tresnaku mbok sepelene kudune kowe ngerteni titipane Gusti senajan ati kue sepura ngandeling noning ibadah Gusti sing paringi berkah senajan ati kue sepura ngandeling noning ibadah Gusti sing paringi berkah.